Seperti malam gelap tanpa cahaya, seperti itulah hidupku berjalan. Tanpa arahan, tanpa pula tujuan, entah kemana aku akan bersambung. Terlalu lama aku melupakanmu, mungkin terlalu jauh meninggalkan suruhmu. Kini ku lelah akibatku sendiri. Pantaskah aku kembali padamu? Betapa, betapa, betapa aku malu padamu. Bulir-bulir dosaku menjulang menggunung. Betapa, betapa, betapa sempurnanya aku melupakanmu. Betapa, betapa malu aku ya Allah. Ya Allah.